Baik, selanjutnya marilah kita memasuki sesi tanya jawab. Seperti biasa, kami akan memberikan kesempatan kepada para jamaah untuk bertanya. Akan tetapi sebelum itu kami akan membacakan terlebih dahulu pertanyaan yang telah masuk dari media sosial. Pertanyaan pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buya yang saya hormati, saya hamba Allah dari Malaysia. Saya istri nomor 2 Buya. Saya serumah dengan istri pertama suami. Ketika ada masalah, kami saling diam dan tak tegur sapa. Kadang-kadang kami tak ada mood mau saling mengobrol, sehingga suami saya marah. Bagaimana cara agar kami hidup harmonis dan bahagia, Buya? Istri kedua, kalau kita ribut diam-diaman, ya, kaidahnya sama dengan siapapun ya. Kaidahnya di dalam menyelesaikan masalah itu sama. Kita semua hidup tentu ada permasalahan, suami istri, saudara dengan saudara, bahkan mungkin bapak dengan anak, termasuk di dalam di dalamnya adalah yang ada ketambahan di situ ada api cemburu, madu dengan madu. Maka cara menyelesaikan adalah sama. Pertama adalah ditata hati itu. Ditata hati itu, di saat kita terpancing emosi, hendaknya kita harus berpikir, gunakan akal, sehingga kalaupun kita harus marah, marah kita dikontrol oleh akal. Kalau kita marah tanpa dikontrol oleh akal, akan timbul satu sifat yang jelek namanya ngawur, tahawur, ngawur. Mungkin pasangan apa madu Anda adalah membuat sebuah kesalahan. Tanya dulu, siapa yang membuat kesalahan, Anda atau dia? Kalau yang membuat kesalahan adalah Anda, maka bergegaslah Anda untuk bisa menyesali dan meminta maaf. Kalau ternyata yang membuat kesalahan adalah dia, Anda pun tidak boleh terpancing untuk menjadi marah. Baik, Anda dengan dia sama hak Anda di hadapan suami Anda. Ini nasihat bagi siapapun yang istrinya telah, suaminya telah menikah lagi, nasihat. Karena apapun bentuknya sudah terjadi yang demikian itu. Tinggal ambil hati suamimu sudah. Kuncinya sederhana kok. Kalau ada dua suami, kalau ada istri, suami punya istri dua. Suami punya istri dua. Maka kalau pengen merayu, itu sangat mudah bagi istri pertama. Kalau ngerayu istri kedua, atau istri kedua ngerayu istri pertama, itu sangat mudah. Kalau ngerayu suaminya itu sangat mudah. Hei istri pertama, kalau kamu sangat baik dengan istri kedua, itu suamimu habis jatuh cintanya kepadamu, habis-habisan. Hei istri kedua, kalau memang engkau ingin merayu suamimu, gak usah bilang kau gak usah seperti siapa? Arjuna. Gak usah lah ngomong gitu. Cukup kau katakan kau berbaik-baik kepada istri pertamanya, maka ketahuilah habislah itu sang suami. Kuncinya adalah untuk mengambil cinta, cintailah yang dicintai. Untuk mengambil cinta, cintailah yang dicintai. Kalau Anda mencintai orang yang dicintainya, Anda pun masuk dalam wilayah cintanya. Siapa yang dicintai oleh suami Anda, maka ambil hati suamimu dengan mencintai orang yang dicintainya. Baru setelah itu akan tertata hati. Semoga yang menikah lagi, yang istrinya dua, bisa berbuat adil, benar, baik. Hati-hati, jangan sampai main-main. Yang sudah terlanjur suaminya menikah lagi, menata hati, sehingga jangan sampai sudah suami menikah lagi, hidupnya jadi kayak neraka. Semoga memberi kebahagiaan kepada semua. Bahagia itu di dalam hati. Di saat berdua dengan suami mesra, indah, bahagia, istrinya, suaminya menikah lagi, ternyata oleh Allah diberi kebahagiaan. Alhamdulillah. Sudahlah. Yang istrinya satu, jaga istri itu, jangan macam-macam, jangan dikit-dikit ngomong kawin lagi, kawin lagi, kawin lagi, ngomong tak usah nyakiti itu. Kalau ternyata wahai para istri, kalau ternyata suamimu sudah kawin lagi, tinggal ditata semuanya. Hidup di dunia itu kerjanya untuk nata hati. Kebahagiaan yang sesungguhnya adalah bukan di dunia, tapi nanti di akhirat, di surga. Di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna sid kedua nasihat untuk kedua belah pihak. Nah, kemudian nasihat yang satu lagi adalah bagaimana seorang suami di saat melihat istri itu ribut. Dua istrinya ribut, awas. Ini, Anda harus tampak sangat bijak dan adil. Sangat bijak dan adil. Dan mungkin sudah membuat sebuah kesepakatan dengan istri mudanya bahwasanya kamu sebagai istri muda kamu harus ngalah loh ya. Kalau apa-apa nanti saya pura-pura bela suami istri yang pertama ya. Tapi itu pura-pura, ngomong aja. Jadi di saat ribut, oh, jangan berani sama ini ya. Ini padahal pura-pura. Ini karena apa? Istri pertama itu punya beban dia. Jadi sudah sepakat ya, istri kedua paham kamu? Nanti kalau kamu konflik dengan dia pasti yang tak marahi kamu ya. Oh iya, itu malah pura-puraan. Betul, di depan istri pertamanya langsung, kamu ini enggak boleh kamu datang kedua, kamu istri kedua enggak boleh begini nih. Tapi ingat, semuanya urusan kita dengan Allah. Istri satu baik masuk surga, istri satu tidak baik neraka. Istri dua bisa baik surga, istri dua gak karu-karuan tambah dalam nerakanya. Jadi ini bukan urusan senang-senang dan bukan urusan syahwat saja, akan tapi ada tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab.